Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman mazika amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Dan kita masih dalam bahasan min ayati isratin nisa. Ayat-ayat tentang bagaimana kita bergaul dengan istri. Kita masuk di al-ayatu salisah, ayat yang ketiga. Dalam ayat yang kedua, dalam pertemuan kemarin, kita baca suratul Baqarah ayat 228. Di mana di situ disebutkan bahwasanya perempuan itu memiliki hak terhadap suaminya, sebagaimana para suami juga memiliki hak terhadap istrinya. Nah, tetapi hak suami terhadap istri itu besar. Nah, jadi saling menjalankan kewajiban masing-masingnya, saling memenuhi hak. Nah, untuk baik yang lainnya. Kita masuk ke ayat salisah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membawakan surah An-Nisa ayat yang ketiga. Qala Allahu ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Kata Allah, فَانْكِهُ, maka nikailah. مَا تَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, nikailah perempuan-perempuan yang baik. Masna, dua, pasulas, tiga, warba, atau empat. Nah, nikailah perempuan yang baik. Dua, tiga, atau empat. Fa'in hiftum alla ta'adilu. Dan jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka nikailah satu. Atau ma malakat aimanukum, atau budak-budak kalian. Dalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim Syekh bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Al-Ma'an al-Ijmali. Fi hadhihi al-ayah, dalam ayat yang mulia ini, yubihullahu ta'ala lil mar'i, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seseorang ayat tazawwaja untuk menikah ma taba lahu ma yasha, menikahi apa-apa yang cocok, apa-apa yang baik untuknya dari kaum perempuan, isnatain, dua, atau salasan, atau tiga, atau arba'an, atau empat. Diperbolehkan bagi kamu laki-laki untuk menikah dua, tiga, atau empat. Fa'in khawf alla ya'dila bainahunna, jika dia khawatir tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, fa'liyaqtashir ala nikahin wahidatin, maka hendaknya dia mencukupkan untuk nikah satu saja. Lalu jami' ma yasha'a mimma malakat yaminu minal imak, atau dia menggauli apa-apa yang dia kandaki dari budaknya. Kalau dia memiliki budak, karena dzalika aqraba ila adabil wuquf fil jawri wad dhulmi, karena hal itu kamu lebih dekat untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan zalim, perbuatan aniaya, karena kalau kemudian memaksakan diri dalam keadaan dia tidak bisa adil dengan istri-istrinya, maka dia terjatuh ke dalam kudzaliman, terjatuh ke dalam ketidakadilan, terjauh tidak adil. Nah, dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, jawazu ziyadati fi nikahi 'alal wahidati ila arba, bolehnya tambahan dalam pernikahan lebih dari satu sampai empat. Ini batasannya. Tapi boleh na'am memiliki empat istri. Yang kedua, takhrimu ziyadati al-wahidata idha khawfa alla ya'dila bainahunna, haramnya lebih dari satu jika khawatir tidak bisa adil di antara istri-istrinya. Jika dia merasa tidak bisa adil, nah, jika istrinya lebih dari satu, maka haram dia kemudian untuk nikah lebih dari satu. Yang ketiga, wujubul adli baina zaujat, wajibnya untuk adil di antara istri-istri. Ini yang dijadikan syahid. Dibawakan ayat ini dalam ayat Isra dan Nisa, karena diperlukan keadilan dalam rumah tangga tatkala istri lebih dari satu. Nah, makanya dilarang untuk menikah lebih dari satu tatkala tidak bisa adil. Yang keempat, anna taswiyata bainal ima' ghairu wajibatin, bahwasanya penyamaan di antara budak ini tidak wajib. Yang kelima, wujubul ikhtiyati anil wuqufil muharram, wajibnya berhati-hati dari terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Di sini contoh bentuk kehati-hatian, ya. Kalau menyatakan fa'in hiftum, kalau kalian khawatir, ya, belum dijalankan. Kalau kalian khawatir, ya, mungkin kalian pikir-pikir, kalian pertimbangkan sebelum menjalankan itu, dan saya mungkin kon persanggahan besarnya enggak akan bisa adil, maka tidak boleh untuk menjalankannya. Hati-hati, ya. Berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Nah, bukan kemudian sudah merasa tidak akan bisa adil, dia nekat. Ya. Akhirnya kemudian berantakan rumah tangganya. Bukan hanya dengan yang baru, tapi juga mungkin dengan yang lama, yang dia sudah bina sejak lama. Nah, dan mungkin dia yang bisa merasakan apakah nantinya dia bisa adil atau tidak. Maka fa'in hiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, beberapa faedah dari surat An-Nisa ayat yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Beliau membawakan suratul Maidah, ayat yang ke-8. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan sifat keimanan. Sebagaimana yang kita sering lalui, jika Allah buka ayatnya dengan panggilan, maka Allah akan menyebutkan sebuah perintah yang wajib kita jalankan atau sebuah larangan yang harus kita jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, jadilah kalian qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah. Nah, jadilah kalian orang yang menegakkan keadilan, yakni bersaksi tatkala bersaksi, ya, bersaksi dengan adil. Wala jarimannakum, dan janganlah membawa kalian, sana'anu qaumin, sana'anu kebencian kepada suatu kaum, ala'alla ta'dilu, untuk kalian tidak berbuat adil. Adilu adillah, berbuat adillah. Wa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Inna Allah khabirun bima ta'amadun, sesungguhnya Allah, nah, Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah, Allah perintahkan di sini untuk kita berbuat adil. Nah, tatkala kita sebagai saksi, Allah perintahkan kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, hendaknya kita betul-betul bersikap adil tatkala kita menjadi saksi. Nah, jangan sampai kemudian karena kebencian dengan suatu kaum, tatkala kita sebagai saksi kemudian kita berbuat zalim. Kita berbuat zalim karena tatkala kita jadi saksi, orang yang dipersaksikan itu adalah kita tidak senang dengannya. Nah, kita lihat al-ma'na al-ijmali. Ya'muru Allah Ta'ala ibadahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan hamba-hamba yang beriman. Ayyuhlisu lillahi Ta'ala, untuk mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala fi iqamati syuhada, dalam menegakkan persaksian. Jadi Allah merintahkan hamba-hamba yang beriman agar mengikhlaskan amalannya untuk Allah tatkala sebagai saksi. Fayataharraw al-adla fima fayataharraw, dan berupaya untuk al-adl, berupaya untuk bisa adil fiha, dalam persaksian. Iqad in nadhari anil masjidlah au alaih, tanpa memandang orang yang kita sebagai saksi yang menguatkan, atau saksi yang nantinya akan memberatkan orang yang dipersaksikan itu. Nah, tanpa melihat siapa dia, apakah kita senang dengannya atau kita benci dengannya, maka kita diperintahkan tatkala kita dijadikan sebagai saksi, hendaknya kita adil. Wa yanhahum ay yahmilahum, dan Allah melarang mereka ayat hamilah untuk membawa mereka buktu akwamin, kebencian kepada suatu kaum itu ala tarkil adil, untuk meninggalkan keadilan. Allah melarang jangan sampai karena kita benci kepada suatu kaum kemudian kita dijadikan saksi dan kita tidak adil tatkala jadi saksi. Kita cenderung berupaya agar orang atau kaum yang kita bersaksikan itu menjadi pihak yang salah karena kita sudah benci dengan mereka. Jadi persaksiannya tidak adil, tidak lillah. Karena saya biar kita bersaksikan itu orang yang tidak kita senangi. Ini jelas. Sumpah ya'mur ta'ala bil'adli fi jami' umum. Kemudian perintahkan untuk adil dalam segala perkara. Wa'inbayinu anna akrabu litawakki min al-adillahi ta'ala. Dan Allah menjelaskan. Bahasanya adil itu yang paling dekat, yang paling dekat untuk menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk menjaga diri agar tidak mendapatkan azab Allah adalah dengan berlaku hati. Nah, summa yahtimul ayata bil amri bitaqwahu fi jami'il akhwal. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan perintah untuk bertakwa kepadanya dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Nah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun. Wayubayyinu annahu la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah menjelaskan tidak ada satupun yang luput dari Allah. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Min a'malina, dari amalan-amalan kita, zahiriha wa batiniha. Nah, baik amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin. Sahihaha wa sayyihaha. Apakah amalan-amalan soleh maupun amalan-amalan yang jelek? Semuanya Allah mengetahui. Inna Allah khabirun bima ta'mal. Allah zulu khibratin. Allah memiliki ilmu. Allah mengetahui segala perbuatan Allah. Nah, maka tadi perintahkan Allah untuk bertakwa kepadanya. Wattaqullah. Jamilah ilmu, jamilah akhwal. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana mau kita berada? Taqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, baik. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, wujubul ikhlasi lillahi ta'ala fi ada'i syahadah. Wajibnya mengikhlaskan untuk Allah dalam menunaikan persaksian. Tatkala kita diminta sebagai saksi, maka kita harus ikhlas. Wujubul qiyami bil adli fiha, wajibnya menjalankan keadilan dalam persaksian. Harus bisa berbuat adil dalam persaksian. Yang ketiga, takrimu tarkil qiyami bil adli min ajli adawatil mashhud lahu. Haramnya untuk meninggalkan menegakkan keadilan karena adawa, karena permusuhan dengan yang dipersaksikan. Tidak boleh kemudian tidak adil, ya. Karena yang dipersaksikan itu tidak kita senang. Jika mungkin kita memberikan persaksian-persaksian palsu untuk memberatkannya. Nah, yang keempat, wujubul adli bainaz zaujat walau ma'a bughdhi ihdahunna. Wajibnya adil di antara para istri meskipun dengan kebencian kepada salah satu dari mereka. Dijadikan syahid. Harus adil. Tatkala istrinya lebih dari satu, nah, tadi mensyaratkan dalam bisa adil, tapi meskipun mungkin nah, ada salah satu yang kita tidak senang dengannya. Kita boleh ketidaksukaan kita, ketidaksenangan kita dengan salah satunya menjadikan kita tidak adil. Yang kelima, anna wala yajibul adl bainahunna fima la yastata'u min al-mahabbah wa nahwiha. Tidak wajib untuk adil di antara para istri apa-apa yang tidak mampu, ya. Tidak mampu memang untuk beradil. Dalam masalah min al-mahabbah, dari kecintaan. Di kecintaan tidak dituntut untuk adil. Tidak bisa cintaan kepada yang ini harus sama dengan yang lainnya, tidak bisa. Nah, tentunya di antara para istrinya ada yang paling dia cintai dibanding yang lainnya. Tidak sama, makanya tidak diwajibkan keadilan dalam hal kecintaan. Nah. Kemudian yang keenam, adil adil aqrab li taqwa, bahwasanya adil, keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian yang ketujuh, mura'atu kulli ma kana aqrab li taqwa, perhatian pada segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada ketakwaan. Nah, jadi berupaya menjaga segala sesuatu yang bisa mengantarkan dan mendekatkan kepada ketakwa, ketakwaan. Nah, kemudian yang kedelapan, wujub taqwa Allah Ta'ala. Wujub taqwa Allah Ta'ala, wajibnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan wattaqullah. Yang kesembilan, ihatatu ilmi Allah Ta'ala bi'amalina kulliha sirriha wa alaniha. Ilmu Allah itu melingkupi amalan-amalan kita. Seluruhnya Allah mengetahuinya. Ilmu Allah itu melingkupi segala amalan-amalan kita. Baik yang jalankan dengan cara sembunyi-sembunyi, apalagi yang terang-terang. Nah, sehingga tatkala kita sadar Allah khabir, Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang kita jalankan, maka di tempat manapun, dalam keadaan apapun, kita harus bertakwa kepada Allah. Tidak boleh kita bermaksiat tatkala tidak ada seorang pun di dekat kita. Nah, kita sadar dimanapun kita berada, kita harus takwa. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui perbuatan. Jika tidak ada maksiat, sembunyi-sembunyi. Karena merasa dimanapun kita berada, Allah tahu. Nah, ya khalifidina azani wa azani. Kemudian al-ayatul khamisah ila saminah. Sekarang kita masuk ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Dibawakan surat An-Nisa ayat 128 sampai ayat 130. Qala Allahu Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang perempuan khawatir min ba'liha suaminya untuk nusuz, aw i'radan atau berpaling tidak perhatian, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi keduanya, ayusliha, untuk mengadakan perdamaian bainahuma, ayusliha bainahuma sulh. Jika seorang perempuan khawatir suaminya nusus, suaminya tidak mau menjalankan kewajibannya, jika istri khawatir suaminya tidak mau menjalankan kewajiban dia sebagai suami memenuhi hak istrinya, maka tidak mengapa kemudian keduanya, yaitu suami istri itu mengadakan perdamaian. Wasulhu khairun. Dan perdamaian itu baik. Wa hadirati anfusus suh. Perdamaian itu yang baik, meskipun manusia itu tapiannya itu kikir. Tapiannya manusia. Jadi baik di ini asuh kikir. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berbuat kebaikan wa tattaqu dan kalian bertakwa, sesungguhnya Allah tahu mengetahui dengan apa-apa yang kalian jalankan. Nah, jadi makna wa'il tuhsinu, jika kalian berbuat kebaikan, jadi mengalah dalam jadi perdamaian itu mengalah tidak menuntut seluruh haknya. Wa'atakku dan berkutwa punya Allah mengetahui dengan apa-apa yang kalian amalkan. Walakin tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastu. Dan kalian tidak akan bisa untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Walau harastu, meskipun kalian sangat menginginkan. Wala tamilu kullal maili kata daruha kal muallaka. Maka janganlah kalian condong ya, dicenderung pada salah satu enam dari istri-istrinya. Bapata daruwa akan mu'allak. Jika kamu biarkan yang lainnya terkatung-katung. Nah. Kal mu'allak. Baik. Tidak baikkan. Dan juga tidak. Dan terus memiliki istri. Jadi, gantung statusnya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahiman. Jika kalian berjanji dan bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun dan Maha Berkaya. Wa ayatafarraqa. Dan jika keduanya bercerai berpisah. Yughnillahu kullam min sa'atihi. Maka akan memberikan kecukupan dalam kebelan keduanya min sa'atihi dari karunia Allah. Wa kana Allah wasi'at hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan juga maha bijaksana. Khani hitina azani wa azakumullah. Nah, ini surat An-Nisa ayat 128 sampai 130. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jika perempuan itu khawatir dan suaminya nusus, yakni berpaling darinya, tidak cinta lagi dengannya, nusus, maka tidak mengapa untuk berdamai di antara keduanya, karena perdamaian itu baik. Wahdiratil anfusus. Dan manusia itu tabiatnya tabiat itu kikir, jadi tidak senang untuk menyerahkan miliknya, tapi semangat untuk mengambil haknya. Itu keadaan manusia mana wakhdiratil anfusuh. Maka Allah perintahkan wa intuksin, jika kalian berbuat kebaikan karena sudah mengalah itu lebih baik. Baik, kita baca dalam Al-Ma'na Al-Jimali. Qala lamma kana al-hayatu zawjiyatu yatariha ma yuakiru safwaha baina zawjain. Tatkala kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga itu ditimpa apa-apa yang mau memperkeruh kejernian ya, antara suami istri. Sawa'un kana man sa'u dzalika minaz zauj au minaz zaujah. Sama saja, apakah munculnya itu dari pihak suami atau dari pihak istri. Jika hubungan keduanya tidak bagus, tidak harmonis. Ya Allah Ta'ala likuli mushiklatin halat. Allah jadikan dalam setiap masalah itu jalan keluar. Wa likuli hadisatin hukman. Dalam setiap kejadian ada hukumnya. Wa fi hadhihi al-ayatil karimah. Dalam ayat yang mulia ini, yubayyinullahu ta'ala, Allah menjelaskan halal muskil, cara untuk melepaskan masalah. Masalah rumah tangga itu senantiasa ada. Maka Allah sebutkan di sini bagaimana cara mengatasinya, mengatasi muskilah yang terjadi di antara suami istri. Idza kana man sa'uha min az-zawj. Jika timbang permasalahan dari sisi suami dan dari sisi suami. Wa idza ra'atil mar'atu min zawjiha tarafu'an 'alayha. Jika seorang istri itu melihat suaminya tarafu'an 'alayha, ya, tidak senang kepadanya, tidak atau berpaling hina yaqumu biwajibiha, berpaling dari menjalankan kewajiban dia. Awrohat minu sujud dan anda, atau istri melihat dari api itu menghalangi istrinya. Wala haraja alaihi, tidak mengapa bagi istrinya. Wala alaihi, dan juga bagi suami itu. Ayyakuma bainahuma, untuk menegakkan dan berlaku keduanya di sulhin, dengan perdamaian. Yu'adilah solahil hal, yang akan mengantarkan kepada perbaikan keadaan. Walazalan ba'di ma yajidulaha mismin au nafakotin au mahrin au gheri dhalika bidukukil khosok. Perdamaian itu meskipun dengan cara tanazul, mengalah. Mengalah ya, dari sebagian apa-apa yang wajib untuk istrinya, hak istrinya. Jadi sang istri kemudian mengalah, menggugurkan sebagian haknya. Min qasmin, dari pembagian. Mungkin pembagian hari. Nah, jika istrinya lebih dari satu. Aw nafaqatin, atau dari hal nafaqah. Dia mengalah, nafkahnya diturunkan. Misalnya. Dikurangi, yang penting masih tetap bisa harmonis keluarganya. Itu tanazul dari pihak istri. Au maharin, atau dari si maharnya. Au ghairi dzalika min huquqil khassah, atau selain itu dari hak-hak istri yang secara khusus. Jadi kalau masalah dari suami, maka jadi pergantian sang istri mengumpulkan sebagian haknya. Qad raghaba Allah Ta'ala fi syukri hadha aw ghairihi. Allah menganjurkan untuk perdamaian tentang masalah ini atau selainnya. Faqala wa sulhu khairun, dan perdamaian ini jumlah yang mukhtasaratun, yang ringkas, jami'atun, mencakup kafiatun, yang memberikan faedah, manfaat. Yang bagi ayas lukaha, hendaknya dijalani kullu mutakhasimaini, setiap orang yang bersengketa menjalani perdamaian. Wa yad'ama jubilatin nufus alaihi, dan meninggalkan orang yang berdua, orang yang bersengketa itu, apa-apa memang nafsu itu diciptakan besok dari pikir. Wa qubbil ghalabah, dan senang menguasai. Jika terjadi proses perdamaian, ini harus dikekang ini. Sifat kikir, kikir itu tidak mau memberikan hak orang lain. Itu kikir. Menuntut hak dirinya dipenuhi, tapi dia tidak mau menjalankan, memenuhi hak orang lain, itu namanya sok kikir. Dan juga harus dihilangkan sifat senang untuk menangan. Tapi kalau terjadi perdamaian, harus sama-sama tanazul. Wa yasruka tariqul ihsan wa taqwa, dan kedua orang yang bersengketa ini menjalani jalan kebaikan dan ketakwaan. Baik wa ta'ala khabirun bima yaqa'a bainahuma, karena sesungguhnya itu mengetahui dengan apa yang terjadi di antara keduanya. Wa yajzi 'alaihi, dan Allah akan memberikan balasan atas. Sumpah bayan Allah Ta'ala halal abdi wa kusurahu, kemudian Allah menjelaskan keadaan seorang hamba dan keterbatasan. Fa'annau la yastaqa yaquwa bikamil adl, maksudnya manusia itu tidak bisa untuk menegakkan keadilan apa yang kujati yang punya istri-istrinya yang wa bisa ayah jelupan kesempatan awal syukur maha, dan senang dengan para kecintaan masalah hati. Lima fidhani kabal usri wa ta'adur, karena di dalam masalah ini al-wahab pada spesialnya itu susah untuk adil, dan itu mendapatkan udur. Walakin alayyam la yamila li'ihdahuma anil ukhra, akan tapi tidak boleh untuk condong kepada salah satu ya, dari keduanya. Salah satu dari sisinya lebih condong di pesan perhatiannya dari yang lainnya. Hatta yada'al ukhra, sehingga meninggalkan yang lainnya kal mu'allakum, seperti yang tergantung. La muzawajatan wa la mutallaqah, tidak sebagai istri tidak boleh diceraikan. Tidak jelas statusnya. Kata lebih cenderung lebih mengurusi satu orang istrinya dibandingkan istri yang lain. Summa halala az-zawja ala ma yumakinu minal islah wa taq. Kemudian Allah menganjurkan suami untuk apa-apa yang memungkinkan dia berbuat kebaikan dan ketakwaan. وصحيح أنه إن فعل ذلك غفر له ما مضى ورحمه فيما بقي. Allah mengisyaratnya, jika suami itu menjalankan hal itu, Allah akan ampuni dia apa-apa yang telah lalu, dan Allah akan merahmati apa-apa yang nantinya akan datang. Idza lam yakun islahul hal wa lam yakun ila tafarruq, jika tidak memungkinkan untuk memperbaiki keadaan dan tidak tersisa kecuali at-tafarruq, perceraian, perdamaian tidak bisa dijalankan, satu-satunya harus cerai. Fa inna Allah Ta'ala wa'ada, dan Allah Ta'ala menjanjikan, wa huwa la yuhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ayyuhunia, Allah akan memberikan kecukupan kulla wahidatin min huma min fadli, setiap suami istri yang telah bercerai ini Allah berikan kecukupan dari keutamaan Allah. Fa yayassira laha zawjan, dipermudah untuk sang istri mendapatkan suami yang baru, layaula, yang tidak zalim. Wa yayassir lahu, dan Allah permudah bagi sang suami zaujatan, mendapatkan istri lagi yang baru. Naam. Ilaiha yamilu, yang taib, dia cenderung kepadanya, dia senang kepadanya. Nah, Allah berikan kecukupan masing-masing yang telah bercerai. Summa khatamallahu hadzal wa'd, kemudian Allah tutup janji ini, bi dzikri ismaini min asma'ihi, dengan menyebutkan dua nama dari nama-nama Allah. Huma al-wasi' al-hakim, liat ma'inna, agar tenang kullu min duma, setiap dari keduanya, biqadaillah, dengan ketentuan Allah, wa yantadhiru wa'dahu, dan menunggu janji Allah. Jika sudah tidak bisa dipersatukan dan bercerai di antara suami istri, Allah janji akan berikan kecukupan di antara masing-masing. Yang perempuan dipertemukan dengan laki-laki lain yang tidak boleh, yang laki-laki dipertemukan dengan perempuan lain yang cocok dengannya. Baik, insyaallah faedah yang ini karena panjang, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala